السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. قوم مسلمين رحمكم الله. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan di majelis kajian fikih muamalah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan kebaikan untuk kita semua, memberikan ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, sehingga kita bisa berbahagia di dunia maupun berbahagia kelak di akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada buku pengantar fikih jual beli dan harta haram karya Al-Ustaz Aminur Bait Hafizahullah. Kita telah menyelesaikan rukun dan syarat jual beli. Berarti sebuah transaksi sudah bisa dikatakan sah ketika sebuah transaksi telah memenuhi rukun dan syaratnya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah konsekuensi-konsekuensi yang terjadi setelah jual beli itu sah. Ada yang namanya perpindahan kepemilikan, dan ada yang namanya perpindahan barang atau taqabud. Nah, ini akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini, yaitu tentang serah terima barang atau taqabud. Dikatakan oleh penulis hafizahullah, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, taqabud artinya serah terima barang atau uang, dari kata al-qabdu yang artinya menggenggam. Sebelumnya kita perlu mengetahui di antara konsekuensi jual beli adalah terjadinya perpindahan kepemilikan barang atau disebut intiqal mulqiyah, dari penjual ke pembeli dan kepemilikan uang dari pembeli ke penjual. Jadi kalau sebuah transaksi sudah sah, berarti barang yang tadinya milik penjual menjadi milik pembeli, uang yang tadinya milik pembeli menjadi milik penjual. Perpindahan kepemilikan terjadi sejak akad jual beli dilakukan. Begitu transaksi sah, berarti apa? Kepemilikan berpindah. Meskipun barang belum diserahkan dan uang belum dibayarkan. Meskipun belum terjadi perpindahan barang. Meskipun belum terjadi perpindahan uang. Tapi secara hukum kepemilikannya sudah berpindah. Sementara taqabud ketika barang telah diterima oleh pembeli. Taqabud atau perpindahan barang baru dikatakan ada taqabud penguasaan atas barang kalau barang tadi sudah diserah terimakan kepada pembeli. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau Nabi SAW pernah membeli seekor kuda dari seorang badui di suatu tempat. Setelah akad, Nabi SAW meminta badui ini untuk mengikuti beliau, untuk menyerahkan uangnya di kediaman beliau. Nabi SAW berjalan cepat, sementara si badui menuntun kudanya dengan berjalan lambat. Di perjalanan, banyak orang menawar kuda yang dibawa badui tadi. Mereka tidak tahu bahwa Nabi SAW telah membelinya. Merasa tertarik dengan penawaran mereka, Badui ini memanggil Nabi SAW. Apakah Anda jadi membeli kuda saya? Jika tidak, biar saya jual saja ke yang lain. Mungkin penawarannya lebih tinggi. Maka apa jawab Nabi SAW? Bukankah saya telah membeli darimu? Jawab Nabi SAW setelah mendengar panggilan si Badui tadi. Demi Allah, saya belum menjualnya ke Anda, pantas si Badui. Sungguh, saya telah membelinya darimu, jawab Nabi SAW. Datangkan saksi, pinta si Badui. Kemudian majulah seorang sahabat bernama Khuzaimah ibn Thabit. Saya bersaksi bahwa engkau telah menjualnya. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan Al-Albani. Perhatikan di sini. Ketika Nabi SAW melakukan akad jual beli kuda itu, beliau sama sekali belum membayar dan kuda itu juga belum diserahkan. Namun kuda itu telah menjadi milik Nabi SAW karena telah dilakukan akad jual beli meskipun barang belum diserahkan. Sehingga sebuah kesalahan yang dilakukan Badui ketika dia menerima penawaran orang lain. Nah, ini satu hal yang harus kita cermati. Ketika orang sudah bertransaksi, meskipun belum terjadi serah terima barang ataupun uang, hakikatnya kepemilikan sudah berpindah. Kalau Anda sebagai pemilik barang, Anda tidak boleh lagi menawarkan barang tadi kepada orang lain. Ingat kapan? Ketika akad sudah terjadi. Tapi ketika akad belum terjadi, apalagi belum ada kecenderungan dari siapapun pembelinya, maka kita boleh menawarkan sebebas-bebasnya. Tapi ketika sudah ada kecenderungan dari sebagian pihak, apalagi sudah terjadi transaksi, Anda tidak boleh sama sekali menawarkan barang yang sama kepada orang lain. Kenapa? Karena telah terjadi perpindahan kepemilikan. Tapi ada satu hal yang perlu dicermati juga oleh si pembeli. Ketika dia sudah memiliki hak atas barang tersebut. Apa itu? Konsekuensi setelah taqabud. Ada beberapa konsekuensi setelah terjadinya taqabud. Pertama, tanggung jawab barang berpindah dari penjual ke pembeli. Ketika terjadi transaksi jual beli dan barang belum diserah terimakan, berarti tanggung jawab terhadap barang masih dalam wilayahnya penjual. Misalnya apa? Meja kursi. Gitu ya. Kita sudah beli mebel tadi, meja kursi tadi dari sebuah toko. Ternyata dalam pengirimannya kehujanan. Kemudian ada beberapa bagian yang rusak, luntur catnya dan sebagainya. Maka ini kesalahan dan tanggung jawab ditimpakan kepada penjual. Karena pembeli belum menerima. Tapi begitu sudah diantarkan ke rumah. Kemudian oleh pembeli dikatakan ya sudah ditaruh di teras dulu. Kemudian terjadi hujan lebat. Ada warna yang luntur, ada bagian yang rusak. Ini tanggung jawab siapa? Pembeli. Sebelum serah terima, barang masih menjadi tanggung jawab penjual. Apapun resiko yang terjadi, penjual yang menanggung kerugiannya. Sehingga perbedaan antara konsekuensi akad dengan taqabud, untuk akad memberikan konsekuensi perpindahan hak milik, sementara taqabud memberikan konsekuensi perpindahan tanggung jawab. Beliau membuat diagram di situ, setelah akad, gitu ya. Kalau baru sekedar akad, hanya terjadi apa? Perpindahan hak milik. Tapi kalau sudah terjadi takabut, serah terima, terjadi perpindahan tanggung jawab terhadap barang. Hanya saja ada keadaan di mana resiko tetap menjadi tanggung jawab pembeli. Misalnya apa? Kerusakan itu disebabkan kesalahan pembeli. Seperti nanti akan dicontohkan. Yang kedua, pembeli memungkinkan untuk membawa barang, namun dia ingin merepotkan penjual. Apa contohnya? Misalnya, orang membeli 20 sak semen. Setelah dibayar, ternyata tidak diambil-ambil. Penjual berhak memaksa pembeli untuk segera mengambilnya agar dia bebas dari resiko. Jika pembeli tetap tidak mau mengambilnya karena berat menanggung resiko, maka tanggung jawab terhadap barang tetap kembali kepada pembeli. Misalnya tidak ada perjanjian mengantar, maka kesalahan tadi ada pada siapa? Pembeli, karena dia tidak mengambil barangnya. Setelah diminta mengambil, dia biar di situ. Maka biar di situ ini sebenarnya apa? Mengalihkan tanggung jawab kepada si pembeli itu sendiri. Yang kedua, apa konsekuensi setelah terjadinya takabut? Bolehnya melakukan transaksi apapun terhadap barang, termasuk dengan menjual kembali ke orang lain atau menyewakannya dan seterusnya. Nah, ini yang perlu difahami. Ini poin penting. Ketika kita membeli satu barang, barang belum diserah terimakan kepada kita, kita belum boleh menjualnya kembali. Sebelum terjadi takabut, barang belum boleh dijual kembali oleh pembeli meskipun barang itu sudah menjadi miliknya. Sahabat Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu bercerita, "Saya menjual makanan sebelum saya terima, dan saya mendapatkan keuntungan darinya. Ketika saya mendatangi Nabi SAW dan aku sampaikan kejadian ini kepada Nabi SAW, beliau mengatakan, 'La tabi' hatta taqbidahu. Jangan kamu menjualnya sampai kamu menerimanya.'" Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaut. Hadis ini dengan tegas bahwa barang yang sudah kita beli belum boleh kita jual ulang hingga barang itu kita terima. Meskipun sebagian ulama membatasi hanya berkaitan dengan makanan, karena konteks hadisnya berkaitan dengan makanan. Tapi sebagian yang lain, sebagaimana dikuatkan oleh Ustadz Ami di sini, bahwa itu berlaku umum. Dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, Nabi SAW bersabda, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu." Siapa yang membeli makanan, janganlah dia jual sampai dia terima. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Ibn Abbas, "Wa ahsibuhu kulla shay'in mithlahu." Menurut saya, barang yang lain sama seperti makanan. Jadi ini fatwanya siapa? Sahabat. Berdasarkan keterangan Ibnu Abbas, aturan taqabut tidak hanya berlaku untuk makanan, tapi juga berlaku untuk komoditas lainnya. Nah, kira-kira kenapa kita tidak boleh menjual barang sebelum barang tadi kita terima? Disebutkan oleh beliau, hikmah larangan menjual barang sebelum diterima. Ketika barang belum diserah terimakan, maka barang masih berada di kawasan kekuasaan penjual pertama. Ketika sudah ada pembeli kedua, bisa jadi penjual pertama tahu keuntungan pembeli pertama, hingga timbul sakit hati atau terjadi sengketa antara penjual pertama dengan pembeli pertama. Sementara syariat menjauhkan setiap pemicu sengketa dan permusuhan dalam muamalah. Beliau menggambarkan dengan apa? Diagram di situ. Dan ini benar, beberapa hari yang lalu saya membaca postingan di grup jual beli gitu ya. Dia mengeluhkan ada seorang pemesan barang begitu ya, bertransaksi dengan harga yang cukup murah. Ternyata ketika deal dia diminta untuk mengantarkan langsung kepada pembeli kedua dengan harga ternyata setelah ditanya-tanya harga yang sangat fantastis. Maka dia pun tidak terima. Dan ini menunjukkan kesempurnaan syariat Islam. Karena tentu yang menetapkan yang maha tahu Allah subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang akan terjadi pada manusia dari perselisihan, pertentangan, itu semuanya diantisipasi dengan aturan-aturan syariat ini. Kemudian beliau menambahkan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan ini. Yang pertama, kasus dalam transaksi online. Perhatikan ilustrasi berikut. Pak Ijo membeli barang X secara online dari Pak Idi. Setelah transfer, barang dikirim. Bolehkah Pak Ijo menjual barang X ke Mukidi ketika barang itu masih dalam proses pengiriman? Jawabnya tidak boleh. Karena Pak Ijo belum menerima barang itu. Meskipun dia sudah membelinya, sudah memilikinya, bahkan sudah membayarnya secara tunai, Pak Ijo baru boleh menjualnya atau menyewakannya setelah barang X sampai di tempatnya. Kapan takabut terjadi? Pada dasarnya batasannya terjadi takabut kembali kepada orf yang ada di masyarakat, yang intinya telah keluar dari wilayah penjual, sehingga ini berbeda-beda antara satu benda dengan barang lainnya. Dilihat dari bentuknya, takabut ada dua macam. Takabut hakiki adalah serah terima dalam bentuk barang real, yaitu barang yang dibeli. Nah, misalnya beli HP ya, berarti kalau HP-nya sudah diserah terimakan, gitu ya. Beli laptop, laptopnya sudah diserah terimakan, baju sudah diserah terimakan. Yang kedua adalah takabut hukmi, artinya serah terima berupa sesuatu yang dianggap mewakili barang. Misalnya surat atau kelengkapan administrasi yang lainnya. Nah, misalnya apa? Beli rumah, enggak mungkin kita apa? Suruh gendong rumahnya. Beli mobil, suruh menerima mobilnya. Yang kita terima apa? Surat-suratnya. Maka berikut beberapa contoh takabut yang terjadi di masyarakat. Yang pertama, takabut tanah atau rumah adalah dengan menyerahkan sertifikat dan mengizinkan pembeli untuk memanfaatkannya. Yang kedua, takabut emas atau mata uang dengan dilakukan secara tunai dari tangan ke tangan. Jadi serah terima emas, mata uang itu harus apa? Tunai, tangan ke tangan. Nabi SAW bersabda, "Az-zahabu bidz-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati mithlan bi-mithlin sawa'an bi-sawa'in yadan bi-yadin. فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِي الْأَصْنَافُ فَبِيُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ." Emas dengan emas, perak dengan perak harus sama kadarnya dan dari tangan ke tangan, yaitu tunai. Jika jenisnya berbeda, silahkan kalian jual dengan ada selisih sesuai yang kalian inginkan selama dari tangan ke tangan atau tunai. Hadis riwayat Muslim. Jadi perlu diperhatikan tentang apa cara transaksi, cara serah terima barang, dan kapan serah terima itu harus dilaksanakan. Sehingga di sini apa, emas dan perak tidak boleh dan atau tidak bisa dijual secara online. Berdasarkan hadis di atas, transaksi emas dan perak tidak boleh dilakukan secara online. Karena bisa dipastikan tidak akan tunai. Tidak bisa dilakukan apa? Tangan ke tangan. bagian dari, karena bisa dipastikan tidak akan tunai, bagian dari karakter transaksi online, uang dibayar di awal sementara barang dikirim, sehingga ketika pembeli mentransfer uang, emas belum bisa diserahkan karena harus melalui proses pengiriman. Dan transaksi semacam ini termasuk bentuk riba nasiah. Jadi riba ada dua, riba fadl karena selisih nilai atau barang gitu ya, atau selisih rentang waktu, itu juga riba. Yang ketiga, takabut makanan dan komoditas lainnya disebut takabut jika sudah diterima oleh pembeli. Nabi SAW mengatakan, la tabi' hatta taqbidahu, jangan kamu jual sampai kamu terima barang itu, sampai kamu memegangnya. Dalam ma'syar, dalam ma'ayir syar'iyyah diterbitkan oleh AAOIFI, ini asosiasi apa kemarin gitu ya, sudah disebutkan di sebelumnya, ada penjelasan tentang taqabut dalam transaksi online. Serah terima yang legal syar'i dalam akad via internet bisa terjadi dengan semua sarana yang sudah biasa dikenal sebagai bentuk serah terima, baik hakiki maupun hukmi. Demikian, wallahu a'lam. Nanti kita akan sambung di pertemuan berikutnya, yaitu tentang praktek murabahah yang terjadi di bank syariah. Wallahu ta'ala a'lam.